Terima kasih Pak Silbram. Sahabat Indonesia yang super, ini nasihat saya tuliskan seperti dari seorang sahabat ke sahabat dekatnya. Berdamailah dengan keadaanmu, karena apapun keadaanmu sekarang adalah keadaan dari mana engkau akan mencapai semua kecemerlanganmu. Lihat, apapun yang nanti kita capai di masa depan, semua dimulai dari keadaan kita sekarang. Keadaan kita sekarang, apapun kualitasnya, menjadi bernilai kalau kita mensyukurinya sebagai tempat pemberangkatan menuju kecemerlangan berikutnya. Kemudian, apapun kualitas, keindahan, dan kelengkapan dari keadaan Anda akan menjadi tidak bernilai apabila Anda menemukan hal-hal untuk dikeluhkan dari keadaan yang ada sekarang. Lalu bisa dibayangkan apa kemungkinan seorang yang untuk berhasil apabila dia ada di dalam keadaan yang sulit dan mengeluhkan kesulitannya. Orang-orang ini melihat kesulitannya lebih permanen daripada kemungkinan keberhasilannya. Jadi apapun keadaan kita sekarang, syukurilah, karena pasti ada kekuatan-kekuatan yang bisa dicapai dalam keadaan itu, dan dari situlah kita berangkat menuju ke cemerlangan kita di masa depan. Gitu. Pak Mario tadi berkata bahwa apabila kita ingin berdamai dengan diri kita, maka kita akan memperoleh kecemerlangan hidup. Yes. Tapi masih banyak di antara kita yang ketika berdamai dengan diri sendiri, maka berpikir itu dengan tenang, tidak banyak melakukan hal apa-apa. Lebih diam, lebih membiarkan keadaan seperti apa adanya. Bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri tapi tetap produktif, Pak Mario? Berdamai dengan membiasakan diri itu lain. Berdamai dengan income yang kecil itu mulia, karena itu yang menjadikannya pribadi yang tetap baik walaupun income-nya kecil, sehingga dia pantas untuk menerima income yang lebih besar. Tetapi dengarkan ini, hati-hati ya. Membiasakan diri dengan income kecil mematikan semangat untuk membangun pendapatan lebih. Sehingga terlalu pandai berhemat itu berbahaya. Sehingga kita tidak melihat perlunya memperbesar pendapatan. Jadi kalau punya istri tidak hemat, itu sebetulnya baik bagi suaminya. Istri saya nonton, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Mario. Jawabannya super sekali. Mudah-mudahan istri saya lagi tidur ya. Pertanyaan berikutnya saya beri kesempatan kepada audiens di studio. Ya, silakan Bapak. Baik, salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Zaki dari Jakarta. Pak Zaki. Pak Mario, tidak mudah menjadi orang yang ikhlas dan merasa puas dengan keadaan hidup kita saat ini. Ya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berdamai dengan hidup kita? Terima kasih. Berdamai dengan hidup ini. Terima kasih Pak Zaki. Kita dimasukkan oleh Tuhan di dalam keadaan yang tidak mendamaikan. Lalu program ini berkata, damailah. Gitu toh? Damailah. Lalu orang, bagaimana aku bisa damai? Aku gelisah. Ya. Pertanyaan saya, do you have a better choice? Dalam keadaan jelek seperti itu, ada pilihan yang lebih baik daripada mendamaikan diri? Tidak ada. Banyak orang yang gelisah, menjadikan kegelisahannya sebuah laknat karena dia jadi bersikap jelek. Tetapi yang ini harus saya sampaikan. Mengapa ada orang baik kok tidak kaya-kaya? Jangan ketawa, itu menunjukkan penderitaan pribadi. Tapi kenapa ada orang baik kok tidak kaya-kaya? Tahu kenapa? Tuhan khawatir kalau dia kaya, dia berubah. Tidak jadi baik lagi. Itu sebabnya kita ditaruh dalam keadaan yang sulit itu, supaya kalau kita jadi baik, Tuhan tahu orang ini kalau nanti diperkaya, dipangkatkan, dihebatkan, dia tetap santun. Maka pulang dari program ini nanti malam bilang kepada Tuhan, Tuhan janji deh. Aku tidak akan sombong kalau aku kaya. Atau pangkatku tinggi tidak akan semena-mena. Jadi kalau begitu, kegelisahan di hati itu membuat Anda harusnya sadar Anda tidak punya pilihan lebih baik lagi daripada mendamaikan diri. Kalau Tuhan mengatakan, wahai hati yang tentram, itu bukan pernyataan, itu perintah. Tentramkanlah hatimu, baru kau bisa mengerti maksudku. Begitu. Super sekali Pak Mario. Sebuah penjelasan yang mudah-mudahan bisa menenteramkan hati kita dan juga mendamaikan hati kita menuju pribadi yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih cemerlang. Bisa saya dapatkan kesimpulan dari program kita kali ini, Pak? Terima kasih, Mas Ibram. Sahabat Indonesia yang super. Program ini mengundang kita untuk menjadi pribadi Indonesia yang santun, yang pekertinya indah. Karena apabila setiap orang di antara kita meningkatkan saja 1% dari keindahan budi pekerti kita, Indonesia bisa meningkat beribu-ribu persen keramahannya sebagai sebuah bangsa. Maka undangannya dalam program ini, marilah kita berpikir dengan seindah-indahnya pikiran, dalam seindah-indahnya perasaan, dan marilah kita bekerja dan bersaudara dalam seindah-indahnya pekerti. Lalu marilah kita bersama memperhatikan apa yang terjadi. Lalu perhatikan apa yang terjadi.